This is Mau Tahu. Mario Balotelli menabrakkan mobilnya seharga 1,5 miliar hingga ringsek saat menuju tempat latihan di Manchester. Mobil itu baru berumur 1 hari. Ya ampun. Di Cina, pintu rumah yang menghadap ke selatan dianggap membawa keberuntungan. Bro, ngerasa bro. Mau tahu? Mau tahu? Mau.